Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudara-saudariku seiman kaum muslimin yang dirahmati Allah. Semua orang berkeinginan untuk masuk surga. Dan semua umat Muhammad berharap ingin menjadi orang paling dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan ternyata jalan menuju ke sana tidak sulit. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat mudah bagi orang yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Di antara kriterianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu cara di antara sekian cara lewat kitabullah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka orang-orang tersebut akan diberikan nikmat oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada dan as-salihin. Subhanallah. Dan ketaatan tersebut bisa bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dan semua masuk. Insya Allah, siapa saja yang ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taatilah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, orang-orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, kita bisa ambil kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW. Ketika Sa'ad Badwi datang ke Rasulullah menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, madza a'dadta laha, apa yang kamu siapkan untuk itu? Dia menjawab, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah, cinta Rasul. Apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat ringan. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Hanya dengan kita mencintai Allah, mencintai Rasul tulus dari lubuk hati sebagai konsekuensi keimanan kita, kita akan dikumpulkan, akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian yang ketiganya, termasuk orang-orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Pernah ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang ke Rasulullah. Kemudian mau pulang, Rasulullah SAW berikan pilihan untuk suatu hadiah. Ternyata menolak, saya hanya minta satu aja ya Rasulullah. Di mana aku ingin menjadi orang paling dekat nanti denganmu di surga. Rasulullah mencoba untuk mengalihkan, apa enggak ada yang lainnya wahai Rabi'ah? Enggak, itu aja wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "A'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Yaitu salat mutlak. Dua salam dua salam, kapan saja selain di waktu pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah, dan setelah subuh, setelah asar. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi orang-orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Selanjutnya Rasulullah SAW juga memberikan suatu cara yang paling mudah untuk kita menjadi orang dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Apa itu? Hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Man 'ala jariyataini." Siapa yang merawat baik-baik dua anak perempuan, masya Allah, hatta tablugha, sampai balik, kana yaumal kiamati ma'i, nanti di hari kiamat bersamaku, kahataini, seperti dua jari ini. Rasulullah menghimpunnya, bahkan sangat dekat sekali. Dua anak perempuan, tiga anak perempuan, apalagi empat, lima. Sabar, tegar, mendidik, adil, Allah akan berikan suatu kelebihan kumpul bersama Rasulullah SAW nanti di surga. Selanjutnya, juga termasuk hal yang mudah bagi orang-orang yang ingin dekat Rasulullah SAW di surga. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, "Ana wa kafilul yatimi kahataini." Saya bersama orang yang menjamin anak yatim seperti ini fil jannah, di surga. Siapa yang ingin dekat Rasulullah di surga dan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wasilah tertinggi, maka santunilah anak yatim piatu. Sekolahkan dia. Berikan kesempatan-kesempatan untuk merangkai kehidupan dia semakin baik nasibnya. Berdayakan potensi dirinya. Insya Allah dengan cara itu kita akan menjadi orang-orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-adhim innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.